Al-Hadis al-99 بعد المئة. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. An-Abi Sa'idin al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifa. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh sab'ina kharifa, sejauh 70 tahun atau 70 musim. Al-mana al-ijmali, as-siyam min al-ibadat al-badaniyah asy-syaqqah. Puasa adalah ibadah badan yang syaqqah, yang berat. Ada kesusahan padanya. Wal jihadu min al-ibadat al-maliyah wal-badaniyah as-sa'bah. Demikian pula jihad. Jihad dalam artian perang, perjuangan fisabilillah. Juga termasuk ibadah maliyah wal-badaniyah as-sa'bah. Jihad termasuk ibadah badan dan ibadah harta sekaligus, yang juga susah, berat, bersabung nyawa, mengorbankan hartanya. Faman qawiya alaihima jami'an, maka siapa yang mampu untuk mengerjakan semuanya, faqama bihima fi anin wahid, kemudian dia tegakkan kedua-duanya dalam satu waktu, jihad juga, puasa juga. Fahada minal ladina taraku rahatal hayati wa taladud bina'imiha. Berarti orang ini adalah orang yang meninggalkan rahah, meninggalkan kesenangan dunia. Wa taladud bina'imiha. Dan meninggalkan sesuatu dari kesenangan dunia dan berlezat-lezat dengan dunia. Raghbatan fima indallah, karena menginginkan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala minan na'im. Waharaban min azabihi al-alim, dan lari dari azabnya yang pedih. Fajaza'uhu indallahi ta'ala an yuba'idahu, maka balasannya dari Allah, Allah akan berikan balasannya di sisinya, yaitu an yuba'idahu bi shaumil yaumil wahid fi sabilillah, akan Allah jauhkan dia dengan puasanya satu hari di jalan Allah, akan dijauhkan dari api neraka sab'ina sana, 70 tahun. Walaupun disebutkannya dengan sab'ina kharifa, 70 musim, karena memang musim itu biasanya tahunan, sehingga maknanya adalah 70 tahun. Wa ib'aduhu 'anil nari yaqtadi taqribuhu minal jannah, dan dijauhkan dari api neraka konsekuensinya mendekat ke surga. Kalau dijauhkan dari surga, mendekat ke neraka. Kalau dijauhkan dari neraka, mendekat ke surga. Karena laisa hunaka illa jannah wan nar, enggak ada lain kecuali surga dan neraka. Maka maknanya akan mendekat ke surga sejarak 70 tahun. Masya Allah. Wa ibaduhu anin nar yaqtadi taqribuhu minal jannah id laysa hunaka illa tariqun lil jannah wa tariqun lis sa'ir. Karena di sana tidak ada lain kecuali jalan menuju surga atau jalan menuju neraka. Maka kalau mendekat ke neraka berarti menjauh dari surga. Kalau menjauh dari neraka berarti mendekat ke surga. Ma yukhad minal hadith, apa yang diambil dari hadis? Istafadna min hadal hadith fawaid, minha ma yukhad minal hadithi fadlus siyam. Minha fadlus siyam, keutamaan puasa. ibanal jihad fi sabilillah. Keutamaan puasa mengiringi jihad fi sabilillah. Wa ma yatarattab alaihi min ats-thawabil 'adzim, dan apa yang akan didapat dari puasa tersebut dari pahala yang besar. Al-hadha fa'id al-hadhihi fa'idah al-ula fadlu siyam fi anil jihad mutlaqan aw muqayyadan. Hah? Mutlaqan. Al-jihad fi sabilillah barakallahu fikum aktsaruha safaran walaysa hadaran, sahih? Kebanyakan safar, berjalan keluar kota, sehingga tetap berlaku hadis-hadis yang sudah kita bahas. Ketika dalam perjalanan jihad ada seorang yang berpuasa tetapi terkapar enggak bisa bangun, apa kata Nabi? Laisa minal birri as-sawmu fis safar. Kisah yang kedua adalah hadis yang Nabi menyatakan faqamal muftiruna, bangkitlah orang-orang yang tidak puasa untuk memasang tenda-tenda dan untuk memasang segala macam dan mengikat kuda-kuda dan mengurusi memberi makan kuda-kuda mereka ila akhirnya. Itu juga menunjukkan kalau yang tidak puasa saat itu lebih afdal, memiliki jasa yang lebih. Sehingga barakallahu fikin, ini keutamaan puasa dalam jihad. Lakin quyyida bimadha? Bi ahaditsil mutaqaddimah. Kalau tidak melelahkan, kalau melelahkan, lemas, enggak bisa mengayunkan pedang, ya enggak bisa memenangkan jihad. Lemas, angkat pedang aja enggak kuat. Ya jangan, jangan puasa. Karena jihad itu adalah perkara utama di situ. Sedangkan puasa bisa di waktu lain. Puasa wajib saja, puasa Ramadan boleh untuk ditunda. Dibayar nanti ketika tidak dalam keadaan safar, tidak dalam keadaan jihad. Wa in kuntum ala safarin atau kuntum mardha fa'iddatun min ayamin ukhar, maka ganti di hari-hari lain. Ala kulli hal, yang jelas keutamaannya ada kalau tidak mengganggu jihad. Yang kedua, yuqayyid istihbab as-siyam fi sabilillah ba'da al-idhaf 'anil jihad. Ini qaidnya dibawa oleh beliau pada faedah yang kedua. Tidak mutlakan, tetapi yuqayyad istihbabus siyam, dianjurkannya puasa fi sabilillah. Bimadha? Bi'adamil idha'af, kalau tidak bikin lemah. Bi'adamil idha'af anil jihad. Fa'in adha'afahu fal mustahab lahu tarkuh. Jika membikin lemah, maka yang dianjurkan adalah ditinggalkannya. Bil adillah al mutaqaddimah alladhi sabaqat ma'ana. Li'anna al-jihada min al-masalih al-ammah, karena jihad merupakan maslahat umum dan itu tujuan utama mereka berangkat jihad. Was-shaumu maslahatun maqsurah 'ala shaim, sedangkan puasa adalah maslahat untuk pribadinya. Mana yang didahulukan, maslahatul 'ammah atau maslahatul khassah? Hah? Nah, maslahah al-ammah yuqaddam, didahulukan daripada maslahat nafsiyah. Ala kulli hal, qala wa kullama ammat maslahatul ibadah kanat aula, maka ketika ammat maslahah, ketika kebaikannya, maslahatnya untuk orang banyak, maka ibadah itu lebih afdal daripada ibadah yang untuk dirinya sendiri. Rajulun soma wa shalla sunnah wa atakafa fil masjid wa rajulun yatakallam ala ahli al bid'ah, ayyuhuma afdal? Al-awal atau al-thani? Al-thani. Bimada? Qala Imam Ahmad rahimahullah, man kana shoma wa shalla wa atakafa fa li nafsihi. Wa man yatakallam ala ahli al-bid'ah tahdhiran lil muslimin fa hadha ammah ta'um al-maslahah ta'um lil muslimin fa hadha lil muslimin wa hadha afdal. Min ayna hiya? Naam, hadhihi khassah wa hadhihi ammah. Barakallahu fiik. Nakfi bi hadha al-qadr. Barakallahu fiikum.